venim patul i-am venit. Terawan desa yang sedang mandi tak sadar cantikannya. Tentram dan damai. Di satu hari pagi yang gini mulainya cerita ini. Datang tenar kota merusak segala. Senjata hatanya, dia mulai merayu. Malam perawan desa muda membujuknya, maka jadilah dia. Segera pulang kembali, pejabat muda harum namanya, tak mungkin diusik lagi.